العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, di mana kita masih dalam penyebutan beberapa konsekuensi hukum dari kewajiban memvonis kafir orang-orang atau pihak-pihak yang telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita baca pemaparan Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, 5 konsekuensi hukum dari takfir al-kuffar. Selanjutnya, kata beliau, Asy-Syaikh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, sadisan, وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِ الْكُفَّارِ عَدَمُ بَدَاءَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ بِالسَّلَامِ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَ بِالسَّلَامِ. Di antara konsekuensi hukum atas pengkafiran orang-orang yang telah Allah kafirkan, yaitu tidak memulai memberikan salam kepada mereka, tidak mengawali salam kepada kaum musyrikin, demikian pula orang-orang kafir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam riwayat Muslim. Nabi mengatakan, لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. Jangan kalian memulai memberi salam kepada kaum Yahudi, demikian pula Nasara. Terlebih ucapan salam terkandung padanya doa. Ucapan salam adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memberi salam merupakan sebuah syariat Islam. Syariat Islam yang mulia. Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin untuk menyampaikan salam penghormatan dengan yang terbaik dan juga membalas salam tersebut dengan yang terbaik. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya memerintahkan umatnya untuk memberi salam kepada kaum muslimin. Bahkan beliau menghasung untuk menebar salam tersebut. Maka ucapan salam adalah sebuah syariat yang terkandung padanya pahala, terkandung padanya ibadah. Oleh karenanya, salam hendaknya kita sampaikan dan kita tebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan hendaknya kita menjawab salam saudara kita dengan jawaban yang terbaik atau yang semisal dari ucapannya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian diberikan salam penghormatan, dan tentunya ucapan salam assalamualaikum yang terkandung padanya doa keselamatan merupakan salam penghormatan yang mulia dan tinggi di dalam Islam. Jika kalian diberi salam penghormatan dengan sebuah salam, dengan sebuah bentuk salam, maka balaslah salam penghormatan tersebut bi ahsan, dengan yang lebih baik, atau yang semisalnya. Tidak kemudian ketika saudaranya salam kepadanya, dia cuek, dia tidak peduli, dia acuh tak acuh, apalagi sengaja tidak menjawab salam saudaranya. Ini adalah sikap yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bertentangan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita kaum muslimin diperintahkan untuk tidak mengawali pemberian salam kepada kaum Yahud dan Nasara, demikian pula al-musyrikin. Qala hafizahullah sabian yang ketujuh. La yusaddaruna fil majalis wa la yufsahu lahumut tariqu. Konsekuensi hukum yang berikutnya dari kewajiban memvonis kafir orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu tidak mengunggulkan mereka kaum musyrikin, demikian pula kufar. Tidak mengunggulkan mereka, tidak mengangkat kedudukan mereka, tidak memuji-muji mereka, tidak melebih-lebihkan mereka. Fil majalis, di majlis-majlis, di kesempatan-kesempatan tertentu, dipuji seorang kafir misalnya, yang jelas-jelas kafir, tapi dipuji. Dibesarkan posisinya, dilebih-lebihkan. Di sisi lain, dia merendahkan kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin. Maka sikap ini adalah sikap yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip Islam, prinsip takfiril kufar, kewajiban mengkafirkan orang-orang kafir, yang mana mereka adalah hamba-hamba yang hina dina, makhluk yang hina di hadapan Allah tabaraka wa taala, karena kufur kepada Allah, sombong kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin atau mukminah mengunggulkan orang-orang kafir, melebih-lebihkan mereka, memuji-muji mereka. Wala yufsahu lahumut tariq, demikian pula tidak dibenarkan memberikan, melapangkan jalan bagi mereka. Ya, tidak dipersilahkan lebih dahulu mereka melewati sebuah jalan. Dipersilahkan, dikasih kesempatan, dikasih jalan dengan nyamannya kepada seorang kafir. Maka ini menyelisihi prinsip takfiril kufar, prinsip yang sedang kita bahas ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabil Mufrad, demikian pula Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitumuhum fi tariqin, jika kalian berpapasan dengan mereka di sebuah jalan, fattarruhum ila adyaqihi, maka dipepet mereka sampai pada tempat yang sempit. Artinya tidak diberi kesempatan untuk mereka lewat dengan nyamannya, apalagi dengan ya sikap menghormati mereka, menghargai mereka, mengutamakan mereka. Ini sangat-sangat keliru dan salah, bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu memvonis kufur orang-orang kafir dan menghinakan serta merendahkan mereka. Kita lihat bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan yang mulia. Karena memang demikian yang semestinya diperlakukan kepada orang-orang kafir yang sombong dan angkuh kepada Allah, yang menentang syariat Allah, yang tidak mau tunduk kepada agama Islam. Maka sangat-sangat pantas untuk mereka diperlakukan seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jika kalian menemui mereka, berpapasan dengan mereka di jalan yang sempit, maka ya, jangan dikasih kesempatan. Jangan kemudian ngalah, membiarkan mereka, memprioritaskan mereka lebih dahulu, jangan. Akan tapi yang kita lakukan adalah menyempitkan jalan mereka. Demikian bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kita menilai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan logika kita atau menggunakan perasaan kita. Masa seperti itu? Ya, kecuali misalnya di jalan tersebut secara aturan lalu lintas, ya si kafir itu yang lebih dahulu. Karena memang ada aturannya. Sesuai dengan aturan lalu lintas, misalnya kendaraan yang melaju di jalan yang lurus itu memang diprioritaskan daripada yang belok, yang ingin belok dan masuk di jalan lurus tadi. Maka keadaan seperti ini tentunya si kafir tadi didahulukan, karena sesuai dengan aturan waliul amr yang itu wajib bagi seorang muslim untuk menaatinya, menaati ketetapan, aturan, kebijakan waliul amr, termasuk dalam aturan lalu lintas. Itu bagian dari prinsip Islam, prinsip sunnah. Sementara yang dimaksud dalam hadis ini, ketika berpapasan di sebuah jalan yang masing-masing memiliki hak untuk melewati jalan itu, maka di kondisi seperti ini, jangan Anda, wahai muslim atau muslimah, kemudian mengalah dan memberikan kesempatan bagi dia, si kafir, untuk lewat. Tapi kata Nabi SAW, fattarruhum ila adyaqihi. Maka ikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, pasti Anda akan selamat dan sukses di dunia dan di akhirat. Faqala hafizahullahu ta'ala, fala yumna'una minal uburi wal mururi, dan janganlah mereka dilarang atau dicegah melewati jalan. Jadi kalian jangan mencegah mereka, menutup jalan untuk mereka lewat. Jangan. Karena ini termasuk perbuatan zalim. Karena mereka juga memiliki hak untuk melewati atau menyeberangi jalan tersebut. Maka jangan kalian mencegah mereka atau melarang mereka atau menutup jalan dari mereka. Asy-Syaikh ingin menjelaskan makna hadis ini. Makna hadis ini bukan menunjukkan bahwa orang-orang kafir harus dilarang dan dicegah untuk melewati sebuah jalan. Tidak. Biarkan mereka lewat. Walakin la yufsahu lahum wa yuqaddamuna fil murur. Akan tapi yang dimaksud dari hadis ini, jangan kamu berikan keleluasaan bagi mereka dan jangan mereka diprioritaskan. Karena biasanya ketika seorang mendahulukan, memprioritaskan orang lain, itu menunjukkan dia menghargai orang tersebut, dia bersikap mulia terhadap orang tersebut. Maka hal ini tidak boleh diberikan kepada kufar, kepada orang-orang kafir. Tidak boleh. Kita muliakan mereka, kita utamakan mereka, kita prioritaskan mereka, kita tinggikan posisi dan kedudukan mereka. Kenapa? Karena sikap seperti ini bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan apa yang Allah perlakukan kepada orang-orang kafir. Bosnya mereka adalah orang-orang yang hina. Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka. Allah terapkan hukum-hukum yang menghinakan mereka, menyusahkan mereka. Dan itu pantas dan sangat layak bagi mereka sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah. La yufsahu lahum wa yuqaddamuna fil murur. Jangan diberi keleluasaan kepada mereka untuk melewati jalan tersebut. Dan jangan pula memprioritaskan mereka untuk lewat. Kama yufsahu lil muslim, sebagaimana hal itu dilakukan kepada seorang muslim. Kalau kita berpapasan dengan saudara kita muslim, maka sikap yang mulia, sikap yang terhormat, sikap yang dianjurkan di dalam Islam adalah kita utamakan saudara kita. Kita lapangkan jalan untuknya. Kita biarkan dia lewat terlebih dahulu dengan nyaman dan tenang. Hakada. Amal kufar, adapun orang-orang kafir, la, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Walakin yatrukuna fayatuna au yutrakuna fayatuna min jawanibit tariq. Akan tapi mereka dibiarkan, biarkan lewat. Hingga mereka bisa melewati sisi-sisi jalan tersebut. Ihanatan lahum, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Li'annallaha ahanahum, karena Allah Azza wa Jal telah menghinakan mereka. Demikian sikap yang benar, sikap yang mulia dan terpuji yang hendaknya ada pada seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, mukminah. Dia bersikap sebagaimana apa yang Allah sikapi kepada orang-orang kafir. Dia berucap sebagaimana apa yang Allah anjurkan, Allah syariatkan, Allah perintahkan. Segala ucapan, tindakan, dan perbuatannya sesuai dengan yang Allah kehendaki dan yang Allah ridai. Demikian sikap yang benar dari seorang muslim. Tidak kemudian dia bersikap dengan logikanya. Dia bersikap semata-mata karena dia memiliki pengalaman-pengalaman, atau dia orang yang memang menginginkan dunia. Maka ini sikap yang salah dan bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki dan yang Allah syariatkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, qala hafizahallahu ta'ala tsaminan, adamu tamkinihim min dukhuli al-haramil makki. Konsekuensi hukum yang berikutnya dari sikap memvonis kafir orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah, yaitu tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk masuk ke tanah haram, al-haramul makki. Tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir masuk ke tanah haram di kota Makkah. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha, wa in khiftum aylatan, fasawfa yughnikumullahu min fadlih, insya'a innallaha alimun hakim. Kata Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, hanyalah kaum musyrikin adalah najis. Mereka adalah orang-orang yang najis. Walaupun pendapat yang rajih bahwasanya kaum musyrikin mereka najis, yaitu dari sisi maknawi, bukan dari sisi hissi. Maknawi artinya jiwa mereka najis, hati mereka najis, penuh dengan kotoran dan najis. Sehingga Allah tegaskan dalam ayat ini bahwa mereka kaum musyrikin adalah najis. Maka jangan sekali-kali mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa in khiftum ailatan, dan apabila kalian khawatir tertimpa kefakiran, kemiskinan, mungkin karena tidak bisa berdagang dengan mereka, tidak bisa lagi mendapatkan barang dari mereka dan kebutuhan-kebutuhan kalian dari mereka, orang-orang kafir dan kaum musyrikin, fasawfa yughnikumullah, Allah menyatakan Allah yang akan mencukupkan kalian. Jangan khawatir. Kalian takut miskin? Allah tabaraka wa ta'ala yang akan mencukupkan kalian. Karena Allah adalah Al-Ghani, Al-Hamid, Zat yang maha kaya dan maha terpuji dalam kekayaannya. Fasawfa yughnikumullahu min fadlih, pasti Allah akan memberikan kecukupan bagi kalian dari keutamaannya, dari anugerah dan rizkinya. Allah maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha rahmah, Allah senantiasa mencurahkan rizkinya kepada hamba-hambanya. Maka jangan kalian khawatir. Yang terpenting bagi kalian adalah memegang prinsip. Yang penting bagi kalian mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Niscaya Allah tabaraka wa ta'ala yang akan mencukupkan kalian. Tentunya ini sebuah pelajaran berharga bagi kita semuanya. Sebagai hamba-hamba Allah yang lemah, yang sangat fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jal, untuk senantiasa kita bersandar diri kepada Allah, selalu memohon dan meminta kepadanya. Jangan sekali-kali kita berpaling dari Allah untuk kemudian kita mengemis-ngemis kepada manusia. Lalu kita lupa kepada Allah, Zat yang maha kaya, yang selalu memberi kepada hambanya, baik mereka meminta atau tidak. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala adalah Zat yang maha berilmu, lagi maha bijaksana. Falamma nazalat hadhil ayah, maka tatkala turun ayat ini, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan radhiyallahu anhu, nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Talib, yunadi fi mausimil haji, untuk mengumumkan di musim haji, alla yahujja ba'da hadzal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan. Apa seruan, pemberitahuan, pengumuman yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan di musim haji, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang musyrik untuk berhaji setelah tahun ini, yakni tahun dilakukan ibadah haji saat itu, dan juga tidak diperbolehkan untuk seorang pun tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Karena itu adalah kebiasaan kaum musyrikin. Kebiasaan mereka bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melarang perbuatan ini. Dengan tegas diperintahkan sahabat Ali untuk mengumumkan kepada mereka, kaum musyrikin, untuk tidak melakukan hal yang demikian dan tidak boleh bagi mereka untuk berhaji. Famuni'u min dukhulil haram min dhalika tarikh. Sejak itulah kaum musyrikin dilarang untuk masuk ke tanah haram. Wa yastamirru man'uhum ila qiyamis sa'ah, dan terus berlanjut larangan mereka, kaum musyrikin, untuk masuk ke tanah haram sampai tegaknya hari kiamat. Qala ta'ala innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama. Qala hafizahullah wa laysal maqsudu man'uhum min dukhulil masjidil harami faqat. Dari lafaz ayat ini tidak bermakna bahwa larangan bagi kaum musyrikin hanya sebatas masuk pada Masjidil Haram, sehingga di sekitar Masjidil Haram boleh bagi kaum musyrikin untuk masuk dan berada di situ. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, tidak demikian makna ayat. Bal man'uhum min dukhulil harami kullih. Bahkan larangan mereka itu berlaku lebih umum, yaitu luas. Mereka dilarang untuk masuk ke tanah haram secara total. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim. Artinya, tidak boleh bagi mereka kaum musyrikin masuk ke tanah haram, apalagi ke Masjidil Haram. Thumma yaqulu hafizahullah tasian, yang ke-9. ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار أنه يلزم ولي الأمر إخراجهم من جزيرة العرب. Di antara konsekuensi hukum dari kewajiban memvonis kafir kaum musyrikin dan kufar, yaitu lazim bagi penguasa untuk mengusir mereka, kaum musyrikin dan orang-orang kafir, dari Jaziratul Arab. Wajib bagi penguasa untuk mengeluarkan mereka dan mengusir mereka dari Jaziratul Arab. Lianna Jaziratul Arab manba'ur risalati wad da'wati. Karena Jaziratul Arab merupakan sumber kemunculan risalah nubuwah, risalah Islam, dan da'watut tauhid, da'wal Islam. Fala yajuzu an yabqa fiha dinun akhar ghayra dinil Islam. Maka tidak boleh untuk tetap eksis di tanah Arab atau Jaziratul Arab agama selain dari agama Islam. Tidak boleh ada agama yang lain. Karena Jaziratul Arab merupakan manba'ur risalah wa da'wah, sumber munculnya dan tersebarnya risalah Islam dan da'watut tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus ada dan eksis di Jaziratul Arab hanya satu agama saja, yaitu agama Allah, dinul Islam, dinut tauhid. Fala yumakkinuna min sukna al-jazira al-arabiyya bi sifatin da'imah. Maka tidak boleh mereka diberikan kesempatan untuk menjadi penduduk Jaziratul Arab dengan bentuk ya selamanya, artinya penduduk tetap. Ya, tidak boleh mereka menjadi penduduk tetap di Jaziratul Arab. Amma in atau musafirin li tijaratin au li safaratin au ghairi dhalika minal muhimmati Adapun jika mereka datang ke Jaziratul Arab sebagai orang-orang safar yang sedang safar dalam rangka berdagang atau dalam rangka safara sebagai delegasi atau duta-duta, apakah delegasi negara atau duta negara, atau dia sebagai delegasi sebuah acara, sebuah kegiatan yang bersifat internasional misalnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Au ghairi dzalika minal muhimmat, dari atau selain itu dari perkara-perkara penting, urusan-urusan penting, maka ini boleh bagi mereka untuk masuk ke Jaziratul Arab dan tinggal di sana. Au istiqdamuhum au istaqdamahum al-muslimuna li'amalin la yahsunuhu ghairuhum. Atau kaum muslimin memanfaatkan mereka, menyewa mereka untuk sebuah tugas atau sebuah pekerjaan yang tidak bisa melakukannya kecuali mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian, maka ketika disewa atau dikontrak atau dimanfaatkan, maka tidak mengapa. Falamani amin dalika, maka yang seperti ini tidak mengapa. Demikian keadilan Islam. Agama Islam adalah agama yang adil dan selalu mengedepankan keadilan. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kedamaian, dan selalu menebarkan rasa damai kepada seluruh alam semesta. Itulah Islam. Bukan agama yang beringas, bukan agama yang liar, bukan agama yang sangat keras dan melakukan tindakan-tindakan brutal. Tidak demikian Islam. Dinul Islam, dinul rahmah. Agama Islam, agama yang penuh dengan kedamaian dan senantiasa mengedepankan kemanusiaan. Wa innamal mamnu'u ay yumakkanu minal istiqrari wat tamalluki fi jaziratil Arab. Hanyalah yang dilarang dalam syariat ini, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu mereka orang-orang kafir diberi kesempatan, kebebasan, keleluasaan untuk menetap di Jaziratul Arab dan memiliki berbagai aset di Jaziratul Arab. Ini yang tidak boleh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inda mautihi. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda saat beliau akan meninggal dunia, akhriju al-yahuda wan-nasara min jaziratil arab. Nabi menyatakan, keluarkan kaum Yahudi dan Nasara dari jaziratul arab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa fi jaziratil arab dinan. Tidak boleh ada di jaziratul arab dua agama. Ini juga kita lihat bagaimana perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir dan mengeluarkan orang-orang kafir, terkhusus al-yahud wan nasar. Maka jangan kita seperti orang-orang yang minder di hadapan kufar. Bahkan hakikatnya mereka adalah kaki tangan orang-orang kafir. Kaki tangan para orientalis kafir dari kaum liberal yang sangat-sangat minder kepada orang-orang kafir. Di sisi lain mereka menghinakan, merendahkan, bahkan menyerang Islam wal muslimin. Mereka adalah orang-orang yang sangat pobi dan anti dengan hadis-hadis yang semisal ini. Hadis-hadis yang semisal ini mereka anggap, wah ini terlalu ekstrim ini. Ya, masa disuruh mengusir kaum Yahud dan Nasara dari sebuah atau di atas muka bumi ini sebuah daerah yang itu hak berhak bagi mereka untuk tinggal. Itu kan bumi Allah. Kenapa harus diusir? Mereka memiliki hak untuk tinggal. Mereka manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Agada. Maka kita kaum muslimin, terkhusus ahli sunnati wal jamaah, tidak demikian cara berpikir, cara beragama semisal mereka. Haula al-librariyun, kaum liberal yang merupakan antek-antek kufar. Kita kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah, selalu berjalan bersama dalil. Selalu mengikuti nasihat, bimbingan, dan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena khairul huda, huda nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan dan petunjuk adalah bimbingan dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Nabi adalah bimbingan yang paling tepat, paling bermaslahat, paling menyelamatkan. Karena bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan menggunakan logika. Jangan mengedepankan perasaan di dalam beragama. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taati beliau alaihi salatu wassalam. Niscaya engkau akan selamat. Maka sahabat Umar yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu merealisasikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu akhriju al-yahud wan nasara min jaziratil arab. Qala hafizahullah fa nafadha Umar radhiyallahu anhu wasiyatahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab al-Faruq, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang gagah berani, seorang sahabat yang waqaf alal haqqi wa alal kitabi was sunnah, itu kriteria mulia yang ada pada diri sahabat Umar radhiyallahu anhu. Walaupun beliau seorang yang pemberani, tapi tidak mentang-mentang atau sombong kepada kebenaran. Umar bin Khattab seorang yang waqafan, selalu berhenti apabila mendengar ayat dan hadis, tunduk dan patuh kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka beliau segera merealisasikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan akhriju al-yahuda wan nasara min jaziratil arab. Fa akhraja al-yahuda wan nasara min jaziratil arab wa ajlahum. Maka beliau mengeluarkan al-yahud wan nasara dari jaziratul arab dan beliau usir mereka. Beliau tempatkan mereka di negeri Syam. Sehingga al-yahud banyak yang tinggal dan tersebar di negeri Syam. Di Lebanon, di Syria, kemudian juga sekarang ya negeri Yahud Israel itu, nenek moyang mereka diusir atau terusir dari jaziratul Arab, dan Umar yang mengusir mereka dan menghinakan mereka. Wa amma idza dakhalu dukhulan muaqqatan, adapun jika mereka masuk ke jaziratul Arab dalam waktu tertentu, li muhimmatin minal muhimmat, untuk sebuah kepentingan, auli safaratin, atau sebuah urusan, ya, urusan negara, pendelegasian atau kedutaan fi jaziratil Arab, fala yumakkanuna min idhari sya'airihim. Nah, ini juga penting. Tidak kemudian diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menampakkan syiar-syiar kufur mereka. Walaupun mereka boleh tinggal, di negeri muslimin di Jaziratul Arab untuk beberapa waktu tertentu, untuk sebuah kepentingan atau sebuah pekerjaan atau sebuah proyek. Labas, biarkan. Tapi dengan syarat mereka tidak diperbolehkan menampakkan syiar-syiar kufur mereka. Wala yumakkanuna min bina'il kana'is fi biladil muslimin. Tidak diberi kesempatan dan kebolehan bagi mereka untuk membangun gereja-gereja di negeri kaum muslimin. Wa innama yuqassaru amruhum bainahum. Hanyalah diberi pembatasan urusan mereka ini di antara mereka saja. Fi amakini iqamatihim al-mu'akkata. Untuk mereka, yakni mereka jika ingin beribadah, maka dibangun tempat ibadah bagi mereka. Di tempat tinggal mereka khusus. Tidak terbuka atau tidak kemudian dibangun berupa bangunan besar. Tidak demikian. Wala yuzhiruna kufrahum fi biladil muslimin. Dan mereka tidak boleh menampakkan atau memamerkan kekufuran mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Fayansibus saliba. Semisal mereka memakai salib. Au yadukku annaqus. Atau mereka membunyikan lonceng-lonceng. Ya, lonceng-lonceng gerejanya. Tidak boleh. Bal yakunu dhalika bainahum muddata iqamatihim. Akan tapi hal ini boleh dilakukan. Yakni di tempat mereka sendiri. Sebatas tenggang waktu mereka tinggal di situ. Wala yadhharu hadha fi biladil muslimin. Tidak boleh ditampakkan, dipamerkan, disiarkan di negeri-negeri kaum muslimin. Qala hafizahullah wa hadha laisa khasan bil yahudi wan nasara. Dan prinsip ini, hukum ini tidak hanya dikhususkan bagi kaum Yahudi dan Nasara saja. Bal kullul musyrikin abadatil quburi wa ghairihim, bahkan bagi semuanya dari kaum musyrikin, para penyembah kuburan dan yang lainnya. La yumakkanuna min bina'il adrihah, tidak boleh diberi kesempatan untuk membangun al-adrihah. Ini membangun makam-makam atau pusara atau keramat. Al-adrihah adalah bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Apakah disebut dengan keramat atau pusara atau bangunan apa saja, atau situs-situs bersejarah atau monumen-monumen, tidak diperbolehkan dibangun di Jaziratul Arab. Wala yumakkanuna min bina'il masajid 'alal qubur, tidak boleh pula bagi mereka untuk membangun masjid-masjid di atas kuburan. Wa yajibu 'ala wulatil muslimin, wajib bagi pemerintah kaum muslimin, hadmu hadhil adrihah, untuk merobohkan makam-makam atau monumen-monumen tersebut. Fakullu musyrikin la yumakkanu min izhari syirkihi fi biladil muslimin. Maka setiap musyrik tidak boleh diberi kesempatan, keleluasaan untuk menampakkan kesyirikan di negeri kaum muslimin. Dan walhamdulillah wal minnah, dengan taufik dari Allah kepada pemerintah Al-Mamlaka Al-Arabiyyah As-Saudiyyah, pemerintah negeri Saudi Arabiyah, untuk menegakkan prinsip ini dan hukum ini. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita mendoakan pemerintah kerajaan Saudi Arabiyah untuk tetap istiqamah dan berada di atas taufik wal hidayah. Menjaga negeri Saudi dari berbagai kotoran-kotoran bid'ah, khurafat, demikian pula asyirik. Itu adalah sebuah nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri. Walaupun kita sendiri kaum muslimin di negeri ini kita bersedih dan senantiasa memohon ampun kepada Allah dari berbagai kesyirikan yang terjadi, berbagai syiar-syiar kufur wa syiar-syiar syirik itu nampak di negeri kita ini, waliyadzubillah, nas'alullah assalam wal'afiyah. Berbagai monumen-monumen, keramat-keramat, makam-makam dan seterusnya bertebaran di negeri kita ini yang merupakan lambang kesyirikan dan kekufuran. Maka wajib bagi kita ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari at-tauhid dan juga lawan dari tauhid wasyirik, untuk kemudian kita mengajak kaum muslimin untuk berpegang dengan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Masih tersisa dua konsekuensi hukum yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. InsyaAllah ta'ala akan kita baca pada kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.